Barang siapa di antara kalian mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, penulis Syekh Al-Allamah Dr. Salih Fauzan hafizahullah mengatakan, Al-Syekh rahimahullah akhadha naw'an wahidan min anwa'i muwalatil kuffar wa huwa al-muzaharah. Wa illa fal muwalatu tashmalu al-mahabbatu bil qalbi wa mudhaharatu al-musyrikin 'ala al-muslimin was-sana'u wal-madhhu lil-kuffar ila ghairi dhalik, li'anna Allah subhanahu wa ta'ala awjaba 'ala al-muslimina mu'adata al-kuffari wa bughdahum wal-bara'ata minhum wa hadha ma yusamma fil Islam bi babil wara wal-bara'. Syekh Muhammad, yaitu penulis matan Nawaqidul Islam, Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah, mengambil satu contoh dari berbagai jenis berwala kepada orang kafir. Berwala itu maksudnya yang loyal, cinta kepada orang kafir, ingin selalu dekat, ingin selalu bersama, ya. Yaitu muzaharah, yaitu menonjolkan pertolongan kepada orang kafir untuk menindas kaum muslimin. Muwalat, mengambil menjadi pemimpin, itu mencakup, maksudnya begini, berloyal kepada orang kafir itu macam-macam. Yang pertama, mencintai dengan hati, ya, yang pertama yaitu mencintai dengan hati. Artinya, kita sebagai seorang muslim tidak diperbolehkan mencintai kekufuran, kesyirikan, dan orang-orang kafir serta orang-orang musyriknya. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Mujadalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhim wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Yang artinya, orang-orang, kamu tidak akan dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling kasih mengasihi, cinta mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Itu mustahil. Ya, bagaimana kok orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian dia mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya? Enggak mungkin, ya. Orang yang beriman kepada Allah kemudian dia cinta mencintai dengan orang yang mengejek Allah dan Rasulnya, orang yang kurang ajar terhadap Allah dan Rasulnya, ini kontradiktif gitu, bertentangan, ya, bertentangan. Makanya di sini Syekh mengatakan bahwa loyal itu bermacam-macam, mencakup mencintai dengan hati. Nah, tidak mungkin seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya kemudian dia mencintai orang yang mencela Allah dan Rasulnya, itu tidak mungkin. Kemudian yang kedua yaitu mudhaharatul musyrikin alal muslimin, menonjolkan kaum musyrikin atas kaum muslimin. Ini bahasanya, terjemahannya kurang tepat, bukan menonjolkan tetapi menolong orang-orang musyrik untuk menindas kaum muslimin. Nah, ini haram hukumnya. Ini termasuk loyal kepada kesyirikan, kekufuran, dan menyebabkan kepada kekufuran. Kemudian yang kedua, yang ketiga yaitu memuji dan menyanjung kaum kafirin dan semacamnya dan lain-lainnya. Maksudnya banyak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kaum muslimin untuk memusuhi kaum kafirin. Ya. Membenci mereka, berlepas diri dari mereka. Dan inilah yang dinamakan di dalam Islam disebut sebagai akidah al-wala dan al-bara. Jadi dalam Islam mengenal ada namanya keyakinan al-wala. Al-wala itu artinya loyal terhadap Islam dan kaum muslimin. Al-bara artinya berlepas diri dari selain Islam dan orang-orang selain Islam. Ya, ini akidah paling dibenci oleh kaum liberal, kaum yang mengusung kebebasan beragama, ya, dan keblinger dalam mengusung kebebasan. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa saya ingin orang-orang yang berpikiran maju, jangan sampai orang-orang yang berpikiran ke belakang. Bahwa kaum Nasrani, kaum Yahudi, mereka ya akan diserahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita yakini bahwa kaum musyrikin, Yahudi dan Nasrani, maka mereka diancam berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan, ya, itu keyakinan kita. Tidak boleh kita ragu di dalamnya. Inilah yang disebut dalam agama Islam al-wala. Wala itu artinya cinta, membela, menolong hanya Islam dan kaum muslimin. Al-bara, berlepas diri dari selain Islam dan selain kaum muslimin. Berlepas diri dari kesyirikan, kekufuran dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, siapapun dia. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wajib membenci sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahinah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh telah nampak suri tauladan bagi kalian fi Ibrahim walladzina ma'a, pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Idh qalu, ketika Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman dengan beliau mengatakan liqaumihim, untuk kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Dan kami ingkari kekafiran kalian, dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Nah, ini namanya al-bara, berlepas diri dari kesyirikan, kekafiran dan pelaku kesyirikan dan kekafiran, siapapun mereka. Kita lanjut. Faqauluhu mudhaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Al-mu'awanah hiya al-mudhaharah, wadh-dhahir annahu min 'athfi at-tafsir, fal-mudhaharah ma'naha al-mu'awanah. Ucapan beliau mudhaharah kaum musyrikin dan mu'awanah, menolong mereka dalam menghadapi kaum muslimin. Mu'awanah artinya sama dengan mudhaharah. Ini bentuk ataf tafsir, menyertakan setelahnya untuk memaknai yang sebelumnya. Jadi mudhaharah artinya bisa juga mu'awanah. Artinya mudhaharah itu adalah menolong kaum musyrikin, kaum kafirin untuk menindas kaum muslimin. Maka ini pembatal keislaman, ya. Tsumma istadalla rahimahullahu ta'ala bil ayah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd, wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Kemudian kata Syekh Al-Allamah Dr. Salih Fauzan hafizahullah, kemudian beliau yaitu Syekh Khul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab berdalil dengan ayat Quran Surah Al-Ma'idah ayat 51 yang 2 tahun yang lalu kalau tidak salah itu menjadi sangat viral di negeri ini ya, akibat ada orang kafir yang menghina Quran Surah Al-Ma'idah ayat 51 ini. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya berbunyi hai, yang artinya hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin kalian. Dan sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Dan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kemudian penulis mengatakan, فَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ دَلِيلٌ عَلَىٰ كُفْرِ مَنْ فَعَلَىٰ ذَلِكَ. Firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surah Al-Maidah berbunyi, barang siapa di antara kalian kaum muslimin mengambil mereka kaum kafirin kaum musyrikin sebagai pemimpin, ya, menjadi pemimpin, menjadi yang berkuasa, ya, loyal kepadanya, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka, orang yang menjadikan orang musyrikin orang kafir sebagai pemimpin, maka ia berarti termasuk dari menjadikan termasuk dari golongan mereka, golongan mereka. Wa man yatawallau minkum fa innahu min. Barang siapa yang berpaling dengan mereka, maka sesungguhnya ia dari mereka. Sesungguhnya ia dari mereka. Sebentar, saya menyembunyikan perut dulu. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Kata penulis, adalah bukti atas kekufuran orang yang melakukan hal itu. Artinya, siapa yang menjadikan orang-orang kafir atau musyrik sebagai pemimpin, maka itu berarti bukti kekufuran mereka. Karena Allah menyatakan, "Man yatawallahum minkum fa innahu minhum." Siapa yang berpaling kepada orang-orang kafir tersebut dengan menjadikan mereka sebagai pemimpin, sebagai yang berkuasa atas kaum muslimin, maka ia berarti termasuk dari orang-orang kafir tersebut. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa kufur melakukan perbuatan seperti itu. Lianna zahira qawluhu fa innahu minhum ay fa huwa mithluhum fil kufur. Maksudnya dia seperti mereka dalam kekafiran. Ya. Wa hadza wajhu istidlalu Syekh rahimahullahu taala. Inilah konteks pendalilan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu taala. Jadi ketika Allah berfirman, "Man yatawallau minkum fa innahu minhum." Ya, maka ini berarti orang-orang yang kafir tersebut, orang-orang muslim yang menjadikan orang-orang kafir tersebut sebagai sebagai pemimpin, maka dia sama dengan orang kafir tersebut. Nah. Taib, ahibati hafizakumullah taala, kita lanjut. Waqad dzakarna anna al-muwalat aqsamun minha al-mahabbatu fil qulub walau lam yudhahiruhum. Yang artinya telah kita sebutkan bahwa muwalat, sekali lagi muwalat itu loyal. Muwalat itu diterjemahkan dengan mudah adalah loyal kepada orang-orang kafir itu ada bermacam-macam, diantaranya kecintaan dalam hati meskipun tidak menolong mereka, penting hatinya cinta terhadap muwalat. Wa minhal mudhaharatu wal mu'awanatu wal munasaratu walau lam yuhibhum, dan diantaranya menolong dan atau membantu meskipun tidak menyukai mereka. Ya, menolong, membantu orang-orang kafir, orang-orang musyrik untuk menindas kaum muslimin, menyakiti kaum muslimin, meskipun yang menolong ini tidak cinta kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Jadi tidak ada kewajiban cinta sampai dia dihukumi kufur. Wa minha madhuhum wa madhu dinihim wa sana'u alaihim, kullu hadha yadkhulu fil muwalat, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Di antaranya juga memuji mereka dan memuji agama mereka, mereka di sini orang kafir, serta menyanjung mereka, ini semua masuk ke dalam kategori muwalat, yaitu loyal kepada selain Islam. Kemudian penulis mengatakan kullu hadza yadkhulu fil muwalat wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum yatawallahum bil mahabbah aw yatawallahum bil munasarah wal muawanati 'alal muslimin aw yatawallahum bis sana'i 'alaihim wa madhi ma hum 'alaihi fal ayatu 'ammah. Ini semua masuk dalam kategori muwalat, yaitu loyal. Menjadikan mereka sebagai pemimpin dengan cara mencintai atau dengan cara membantu mereka dan menolong mereka dalam menghadapi kaum muslimin, atau dengan cara memuji mereka dan memuji agama mereka. Ayat ini mencakup semuanya. Jadi ini semua haram hukumnya, ya. Memuji orang kafir, menolong orang kafir, orang musyrik untuk menindas kaum muslimin, kemudian memuji agama kaum musyrikin. Ya, ini para ikhwah, wallahu a'lam. Kemudian penulis mengatakan wa mudhaharatul kuffari 'alal muslimina tahtaha aqsam. Macam-macam mudhaharah terhadap kaum kafir atau kaum muslimin. Mudaharah sekali lagi menolong, menolong orang kafir untuk menindas kaum muslim. Macam-macamnya apa saja? Al-qismul awal mudaharatuhum wa muawanatuhum alal muslimin ma'a mahabbati ma hum alaihi minal kufr wal syirk wal dalal. Menolong orang kafir dalam menghadapi kaum muslimin ada bermacam-macam. Pertama, menolong dan membantu orang kafir dalam menghadapi kaum muslimin disertai dengan kecintaan terhadap kekafiran dan kesyirikan dan kesesatan yang ada pada mereka. Maka jenis ini tidak diragukan lagi merupakan kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Faman dhaharahum wa a'anahum wa sa'adahum 'alal muslimin ma'a mahabbati dinihim wa ma hum 'alaihi warida hum wa huwa mukhtarun ghairu mukrah fa innahu yakunu kufran akbar mukhrijun minal millah 'ala zahiri qawlihi ta'ala fa innahu minhum. Yang artinya, barang siapa menolong dan membantu mereka dalam, mereka maksudnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dalam menghadapi kaum muslimin disertai dengan mencintai agama mereka, agama orang kafir, dan apa yang ada pada mereka meridhai, apa yang ada pada mereka meridhai mereka, dan kondisi punya pilihan dan tidak dipaksa, maka ia telah menjadi kafir yang mengeluarkannya dari agama Islam berdasarkan lahiriah ayat. Maka barang siapa, maka sesungguhnya orang itu termasuk dari golongan mereka. Nah, ini jelas barang siapa yang menolong mereka, barang siapa yang membantu mereka untuk menindas kaum muslimin, disertai dengan cinta kepada agama mereka, ya, kemudian juga agama orang musyrik maksudnya, kemudian rela dengan agama mereka, dan dia dalam keadaan sadar dia milih itu sendiri, ya, bukan dalam keadaan dipaksa. Maka orang seperti ini, sifat yang seperti ini bisa masukkan pelakunya dari ke dalam kufur akbar, mengeluarkan dari agama, ya, mengeluarkan dari agama. Nah, baik, kita lanjut. Itu yang pertama, ya, itu yang pertama. Yang kedua, an yu'awinahum 'alal muslimin la mukhtaran wa huwa la yuhibbuhum bal yakrahunahu 'ala dhalik bisababi iqamatihi bainahum fa hadha 'alayhi wa'idun shadid wa yukhsha 'alayhi minal kufri al mukhriji minal millah. Bagian yang kedua, menolong orang kafir dalam menghadapi kaum muslimin. Ini kekufuran. Karena tidak ada pilihan lain dan dia tidak mencintai mereka. Akan tetapi melakukannya karena terpaksa, karena ia ditinggal di antara mereka, maka yang seperti ini mendapatkan ancaman yang berat dan dikhawatirkan akan menjadi kafir yang mengeluarkannya dari agama Islam. Karena kaum musyrikin pernah memaksa sekelompok kaum muslimin pada perang Badar untuk ikut bersama mereka memerangi kaum muslimin. Wadzalika annal musyrikin lamma akrahu jama'atan minal muslimin yawma Badar al-khuruji ma'ahum liqital muslimin fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ankara 'alaihim dzalika haitsu innahum tarakul hijrah وبقوا مع المشركين وعرضوا أنفسهم إلى ما وقعوا فيه من إكراههم على الخروج مع أنهم يبغضون دين الكفار ويحبون دين المسلمين ولكن بقوا في مكة شحا بأموالهم وبلدهم وأولادهم لا عن محبة للكفار أو محبة لدينهم فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. Yang artinya penulis mengatakan karena kaum musyrikin pernah memaksa sekelompok kaum muslimin di perang Badar untuk ikut mereka memerangi kaum muslimin. Nah, ini subhanallah, perang Badar kan di situ masih banyak yang belum berhijrah ke kota Madinah, ya. Maka ada kaum muslimin masih di kota Mekah. Kemudian orang-orang musyrik ini mereka merayu. Ya, merayu. Merayu kaum muslimin agar ikut, kaum muslimin yang di Mekah, ya, agar ikut dengan kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari mereka karena mereka tidak ikut berhijrah dan tempat tinggal dan tetap tinggal bersama kaum musyrikin, sehingga mereka menempatkan diri mereka pada risiko yang menjadikan mereka dipaksa untuk berperang sesama kaum musyrikin atau bersama kaum musyrikin. Padahal mereka membenci agama orang kafir dan mencintai agama kaum muslimin. Akan tetapi tinggal di Mekah karena sayang meninggalkan harta mereka, negeri mereka dan anak-anak mereka, bukan karena mencintai orang-orang kafir atau mencintai orang-orang agama orang-orang kafir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Sesungguhnya orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kalian ini? Ini intinya yang kedua, yaitu termasuk dari menolong orang-orang kafir adalah menolong orang-orang kafir untuk menindas kaum muslimin. Dia tidak karena pilihan, tetapi paksaan. Dan dia tidak mencintai akan hal itu. Dan dia bahkan membenci perbuatan menolong orang-orang kafir. Tetapi kenapa mereka diam saja? Karena mereka tinggal bersama orang-orang kafir tersebut. Maka ini adalah ancaman keras dan dikhawatirkan atasnya kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Seperti kejadian kaum musyrikin memaksa kaum muslimin yang ada di Mekah untuk menolong mereka memerangi kaum muslimin yang ada di Madinah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingkari akan perbuatan tersebut dari mereka. Yang mana mereka meninggalkan hijrah dan mereka malah tetap tinggal bersama orang-orang musyrik. Dan mereka membiarkan diri mereka masuk ke dalam apa yang terlarang bagi mereka. Meskipun ini mereka membenci agama orang kafir dan mencintai agama kaum muslimin, akan tetapi ketika mereka tetap di kota Mekah, ya, kemudian mereka menjaga harta, kemudian tempat tinggal dan anak-anak, bukan karena mencintai orang-orang kafir atau karena mencintai agama orang-orang kafir. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala tetap menurunkan ayat mencela perbuatan ini. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian para malaikat tersebut bertanya, "Di manakah kamu berada? Kenapa kamu tidak bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalam kubur? Di manakah kamu berada? Ma'a ayyi fariqin kuntum? Kalian bersama kelompok mana?" Gitu ya. Hadza istinkar, ya'ni limadza kuntum ma'al musyrikin wa antum muslimun. Ini adalah pengingkaran, yaitu kenapa kalian bersama kaum musyrik, wahai kaum muslimin, kenapa dalam keadaan seperti ini kalian bersama kaum musyrikin, padahal kalian adalah orang-orang kaum muslimin. Nah, qalu kunna mustadhafina fil ard. Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Malana hilah humul ladzina ajbaruna wa akrahuna ala dzalik. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kami tidak berdaya. Mereka memaksa kami untuk melakukan itu. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi? Kemudian di sini disebutkan, limadza tasbirun 'alal baqa' ma'al kuffar wa antum muslimun? Kenapa kalian bisa sabar bersama tinggal bersama orang-orang kafir padahal kalian adalah kaum muslimin? Wa aradtum anfusakum lima waqa'tum fihi fi hadzal mashhad al mukhif. Dan kalian menempatkan diri kalian pada risiko yang telah kalian rasakan dalam peristiwa yang menakutkan itu. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Orang-orang seperti ini tempatnya neraka jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian penulis mengatakan, hadza alaihi wa'idun syadid. Ini adalah ancaman yang besar untuk mereka. illal mustada'afin minar rijal wan nisa wal wildan fa haula'i ma'dzurun fi baqa'ihim li'annahum la yastati'un al hijrah wallahu jalla wa 'ala yaqul la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya, kenapa kalian bisa sabar tinggal bersama kaum kafirin sedangkan kalian adalah kaum muslimin dan kalian menempatkan diri pada risiko yang telah kalian rasakan dalam peristiwa yang menakutkan tersebut, yaitu mereka lah orang-orang yang ditempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini adalah ancaman yang besar untuk mereka. Kecuali illal mustada'afina minar rijal wan nisa wal wildan la yastati'una hilah wa la yahtaduna sabila fa ulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki ataupun wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah, mereka itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkannya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi berbahayanya tinggal di tengah orang-orang musyrik, ini ada pengecualian. Pengecualiannya itu tadi surat An-Nisa ayat 98-99. فَالَّذِي تَرَكَ الْهِجْرَةِ وَهُوَ يَسْتَطِعُ وَلَمْ يُهَاجِرْ وَبَقِيَ يَسْكُنُ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَخْرَجُوهُ مَعَهُمْ لِقِتَالِ الْمُسْلِمِينَ هَذَا عَلَيْهِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ. Maka siapa yang meninggalkan berhijrah padahal dia sanggup untuk pergi ke kota Madinah, tetapi dia tidak berhijrah, dia tetap tinggal bersama orang-orang musyrik, dan orang-orang musyrik tersebut mengeluarkan mereka bersama orang-orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin, maka ini mendapatkan celaan yang sangat keras. Ya, illal mustada'afin minar rijal wan nisa. Kecuali orang-orang yang lemah dari para laki, para perempuan, kemudian anak-anak kecil. Maka mereka ini adalah diberikan uzur, yaitu diberikan alasan tentang diamnya dia atau diamnya mereka di kota Mekah, karena mereka tidak sanggup untuk berhijrah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Intinya yang kedua ini maksudnya adalah bahwa termasuk daripada menolong orang-orang musyrik adalah menolong mereka untuk memerangi kaum muslimin. Ya. Itu yang kedua itu. Itu yang kedua. Nah. Dua dulu. Jadi menolong orang-orang musyrik, orang-orang kafir, berwala kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, di antaranya dengan menolong, maka ada beberapa bagian. Bagian yang pertama, menolong mereka untuk menindas kaum muslimin disertai cinta kepada mereka dan kepada kekufuran, kesyirikan dan kesesatan mereka. Maka ini adalah kesyirikan akbar tanpa ada keraguan di dalamnya dan keluar dari agama Islam. Adapun yang kedua yang sudah kita pelajari tadi panjang lebar, yaitu menolong orang-orang kafir, orang-orang musyrik untuk menindas kaum muslimin. Dia tidak sengaja ya melakukan itu, dan dia tidak suka melakukan itu. Tetapi mereka membencinya akan hal itu disebabkan tinggal bersama orang-orang kafir. Ya, tinggal bersama orang-orang kafir. Maka ini mendapatkan siksa yang pedih dan dikhawatirkan dia keluar dari agama Islam. Jadi misalkan di sini ini Mekah, ini Madinah. Madinah di sini ada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Kemudian di Mekah ada orang-orang kafir Quraisy dan ada kaum muslimin. Nah, orang-orang kafir Quraisy ini mengajak orang-orang yang tinggal di Mekah ini untuk memerangi orang-orang yang beriman di kota Madinah. Maka siapa yang rela seperti itu, maka itu keluar dari agama Islam. Meskipun mereka tidak suka kekufuran. Ya, wallahu a'lam. Hah, ini ada pengecualian yang tidak berhijrah di kota Mekah saja, ada pengecualian, yaitu apabila mereka sangat rentan, sangat lemah. Nah. Taib, kita masuk kepada pertanyaan, ya, masuk kepada pertanyaan. Tafadhal. Waktunya bertanya sekarang. Dipersilahkan. Masih ditunggu. Jadi sekali lagi yang kedua adalah menolong orang musyrik bukan karena pilihan, ya, dan dia juga tidak cinta, tetapi membencinya. Tetapi dia tinggal di tempat orang musyrik tersebut. Nah, ini yang jadi masalah. Maka tetap saja orang seperti ini dia diancam dengan ancaman yang keras. Ya, karena menolong kesyirikan dan kekufuran untuk memerangi kaum muslimin. Apa maksud hati bergetar saat dibacakan Al-Quran? Apakah harus dengan menangis? Tidak juga, tidak dengan menangis. Akan tetapi dia hati bergetar di sini maksudnya adalah ayat Al-Quran tersebut masuk ke dalam relung-relung hatinya. Dia lapang, tenang dengan ayat Al-Quran yang dibacakan tersebut. Wallahu'alam. Nah, mohon izin bertanya. Saya kuliah di kuliah saya berteman dengan dua orang kafir. Keadaan pandemi mengharuskan kami berkumpul bersama rekan kami yang lain pulang kampung. Maka jawab, berteman dengan orang kafir tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah mencintai teman tersebut karena kekufuran dia. Nah, ini tidak boleh. Wallahu a'lam. Apa kebaikan yang harus kita lakukan kepada orang tua yang sudah tua agar senang beliau? Maka jawabannya adalah diziarahi, diberikan hadiah, kemudian diberikan sesuatu pemberian. Ini senang orang tua. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Seperti apa suami yang fasik? Ciri-cirinya apa, Ustaz? Maka jawabannya, suami yang fasik adalah yang melakukan dosa besar. Ini fasik. Suami yang fasik adalah suami yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Ini namanya fasik. Ya, wallahu a'lam. Suami yang fasik diantaranya juga contohnya adalah suami yang terkadang sholat, terkadang tidak sholat, padahal sudah dinasihati. Ini fasik. Fasik itu kan artinya keluar dari Islam, keluar dari jalan yang benar, keluar dari ketaatan, maksudnya bukan keluar dari Islam. bagaimana menanggapi orang yang mengatakan manhaj salaf itu memasukkan kitab-kitab, bahkan dalam pembahasan satu buku mengenai salaf banyak menjelaskan bahwa manhaj ini banyak salah katanya. Ya sudah katanya, enggak usah dibiarin dipikirkan kata orang. Ya. Saya suka mendengar ayat-ayat Allah, tetapi kenapa setiap saya mendengar saya gelisah, apakah di tubuh saya ada hal gaib, Ustaz? Mungkin ada jin. Kalau seandainya ketika mendengar Al-Qur'an tidak tenang, bisa jadi ada jin. Untuk kami para pedagang di tengah pandemi ini agar tidak keluh kesah dan kufur nikmat. Nah, bagus pertanyaan ini. Ini nasihat untuk para pedagang. Saya nasihatkan. Yang pertama adalah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah di dalam keseharian kita. Mengerjakan kewajiban, menjauhi larangan. Bertakwalah kepada Allah. Kemudian yang kedua, ajmilu fit talab, dan berusahalah yang baik. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, berusahalah yang baik. Kemudian yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan berkah di dalam perniagaannya. Kemudian yang keempat adalah puas dengan pemberian Allah. Maka dengan merasa puas dengan pemberian Allah, maka niscaya kita akan merasa cukup. Wallahu'alam. Mohon nasihatnya terkait cara menanggapi pemerintah yang saat ini banyak sekali menuai keresahan di tengah masyarakat, terlebih situasi pandemi seperti ini. Jazakallahu khair. Maka jawaban saya atas keadaan seperti ini, berdoa kepada Allah. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah, tas'alullaha alladzi lakum addu ma addu addu ma alaikum wa tas'alullaha alladzi lakum. Tunaikan tugas kalian sebagai rakyat, taat, patuh, mendengar kepada pemimpin, ya, kecuali memerintahkan kepada keburukan. Kemudian dan memohon kepada Allah hak-hak kalian. Ya, memohon kepada Allah hak-hak kalian. Itu yang pertama. Jadi saya nasihatkan, ya, dengan adanya mungkin undang-undang yang dianggap merugikan masyarakat, maka pada saat itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkahan dalam setiap langkah dan juga pencarian harta. Ya. Kemudian setelah itu menasehati dengan baik pemerintah yang menentukan undang-undang yang dirasa tidak baik menurut rakyat. Menasehati dengan baik. Cara menasehati dengan baik, dengan bersendirian, tidak di hadapan khalayak ramai, dengan bahasa yang baik, penjelasan yang detil. Nasihati. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu bersabar dengan keadaan yang seperti ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Athi' fa in daraba dhahrak aw akhadha malak." Taatilah meskipun dia memukul punggungmu atau mengambil hartamu. Taatilah selama memerintahkan kepada kebaikan. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana menghadapi istri yang tidak suka dengan orang tua suami keras kepala, bahkan sampai suami susah untuk berbakti dan bertemu dengan orang tuanya, sehingga orang tua suami susah bertemu dengan cucu? Maka jawabannya, saya nasihatkan kepada istri agar bersabar, saat suami berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ketika sang istri bersabar, maka dia berarti memperlihatkan kepada anak-anaknya bagaimana bapaknya berbakti. Dan anak-anaknya akan merekam perbuatan orang tuanya. Oh, ternyata orang tua kalau sudah tua, maka kita yang wajib berbakti kepada mereka. Nah, ini istrinya harus bersabar. Yang kedua, istrinya harus dan suami harus tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wallahu a'lam. Enggak kelihatan ini. Bagaimana solusinya Ustadz? Saya mau bertemu orang tua saya, tapi orang tua saya tinggal di tempat pengajian sufi tarekat. Kalau saya datang ke sana, saya takut kena syubhat, Pak Ustadz. Maka jawabannya, datangi orang tua dengan niatan untuk bersilaturahim, mengunjungi, memberi hadiah, datangi orang tua. Ya. Adapun yang dikhawatirkan, maka jangan sampai dia mendengar syubhat-syubhat yang ada di tengah-tengah rumah orang tua. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi teman yang sudah mengenal manhaj salaf namun masih muda mengatakan jangan mengambil ilmu dari ustaz tersebut, padahal ustaz tersebut juga mengikuti manhaj salaf? Para ikhwah yang dirahmati Allah, saya nasihatkan para penuntut ilmu jangan terlalu sibuk dengan tahdzir mentahdzir. Biarkan itu adalah urusannya para ustaz, para ulama rahimahumullahu taala. Jikalau kalian tidak suka atau meragukan manhaj ustaz si fulan, kemudian hanya berguru kepada ustaz si fulan, maka itu hak. Tetapi jangan sampai sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Saya dikatakan kafir kalau enggak ikut tahlilan. Solusinya gimana? Saya diam saja atau gimana? Diam saja, enggak usah dilawan. Ya. Dan hati-hati yang mengatakan kafir tidak ikut tahlilan. Saya belum pernah orang yang mereka mengerjakan tahlilan kemudian menuduh orang yang tidak tahlilan kafir. Ini berbahaya. Dan saya tidak pernah mendapati orang seperti ini. Bagaimana agar tauhid dan akhlak kita bisa lebih baik? Menuntut ilmu tentang tauhid dan mempelajari tentang akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Kemudian berdoa kepada Allah. Di antaranya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lam. Aku berlindung denganmu untuk dari mensyirikkanmu dalam keadaan aku sadar, dan aku beristighfar memohon ampun kepadamu dari mensyirikkanmu dalam keadaan aku tidak sadar. Allahu a'lam. Ada suatu daerah yang kalau ke sana tidak boleh pakai baju hijau karena masyarakat percaya hal-hal gaib. Apakah menurutinya termasuk kesyirikan? Maka jawabannya, ini al-khawfur sir. Ini adalah rasa takut rahasia. Bahwa tidak diperbolehkan memakai baju hijau di tepi pantai selatan. Maka ini namanya adalah merasa bernasib sial dengan warna, ya, ataupun juga merasa ada sesuatu yang bisa memberikan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini adalah syirik asghar, kecuali kalau dia meyakini bahwasanya ada yang mengatur lautan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirik akbar. Nah, kalau puasa hari putih pas lagi ada halangan setelah selesai boleh enggak saya puasa 3 hari di hari bukan tanggal 13 14 Hijriah? Terus boleh enggak puasanya 2 hari sekali? Maka jawabannya boleh, dua-duanya boleh. Pertanyaannya itu tidak mesti harus 13 14 15, boleh. Apalagi tadi ada keperluan ke rumah sakit. Maka itu boleh karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam dalam hadis sahabat Nabi Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah bercerita orang yang paling aku cintai berwasiat. Nah, salah satu wasiatnya adalah yaitu siyamu thalathati ayyam min kulli syahr. Berpuasa 3 hari di setiap bulan. Ini umum, tidak mesti harus 13, 14, 15. Awal bulan bisa, pertengahan bulan bisa, akhir bulan bisa. Kemudian caranya apakah dibatasi 2 hari, 2 hari, 2 hari? Tidak perlu. Wallahu a'lam. Kemudian di sini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya menghadiri undangan pernikahan? Ya, undangan pernikahan. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum menerima ataupun menghadiri undangan walimah yang dimiliki oleh orang kafir, maka jawabannya adalah gugur kewajiban menghadiri undangan walimah dari seorang kafir. Ini madhab jumhur, madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mereka berdalil dengan surat Al-Baqarah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi khams. Haknya seorang muslim di atas muslim lainnya ada 5, dalam beberapa riwayat 6. Menjawab salam, mengunjungi orang yang sakit, mengikuti jenazah, menjawab atau memenuhi undangan walimah, dan menjawab alhamdulillahnya orang yang sedang bersin. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah ketika Rasulullah SAW haqqul muslim, beliau bersabda haknya seorang muslim ta'liqun lil hukmi bi sifatil islam. Ini adalah pengaitan hukum dengan sifat Islam. Fa ka'anna hadhil huquq muta'alliqatun biman wusifa bil islam fa kharaja ghairul muslimin. Maka seakan-akan hak-hak ini berkaitan dengan yang disifati dengan Islam, ya. Maka keluarlah dari hukum ini selain kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah yang namanya walimah itu, resepsi pernikahan itu tujuannya adalah untuk memuliakan dan untuk loyal. Maka tidak diperbolehkan seorang muslim untuk menghadiri pernikahan orang kafir, ataupun lebih tepatnya gugur kewajiban menghadiri resepsi pernikahan orang kafir. Nah, sudah saya jawab ya. Di tengah kekhawatiran akan merebaknya pandemi COVID-19, diperbolehkan bagi, bahkan bisa menjadi itu hal yang diperintahkan untuk menggunakan masker. Bukan pertanyaannya. Nah, silakan yang lain. Masih ada waktu sedikit. Sepupu perempuan saya murtad. Sepupu ini berarti anak paman. Karena menikah dengan seorang Nasrani tanpa persetujuan orang tuanya. Harus sampai sejauh mana? Orang tua sepupu saya berusaha agar anaknya bisa kembali ke Islam. Pertanyaannya apa ini? Bagaimana mengetahui bahwa diri ini termasuk orang munafik atau bukan, dan mengetahui diri sudah beriman atau belum? Maka jawabannya, orang munafik itu tanda-tandanya macam-macam. Pertama, selalu menjaga sholat berjamaah. Yang kedua, berbicara dusta, berjanji, ingkar, diberi amanah, khianat, dan seterusnya. Apa hukumnya apabila seorang ketika marah dia memaki saudaranya dan mengatakan kalau sholat si B tidak diterima dan bahwa si B akan masuk neraka. Si A berkata, karena berkata demikian rayanya terfitnah oleh si C. Apa hukumnya bila si A ketika marah dia memaki saudaranya B dengan mengatakan kalau sholat si B tidak terima? Enggak boleh, karena yang menerima dan tidak menerima hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Wallahu a'lam. Cukup, kiranya sudah 1 jam kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Mohon maaf di Instagram belum dijawab semua. Kemudian juga di YouTube coba saya jawab terakhir. Ramadan kemarin saya tidak puasa karena hamil tua dan saya sudah membayar fidyah. Apakah saya harus mengqadha di mana saya masih memberi ASI? Kalau seandainya tidak sanggup, maka nanti. Asal jangan masuk kepada Ramadan selanjutnya. Allahu a'lam. Ya, cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.